Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita bersyukur, syukur yang benar, syukur yang dibarengi dengan amalan-amalan salihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Sebagaimana yang demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Dan seandainya kalian mau bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ada, maka sungguh akan Allah tambahkan kenikmatan tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berharap kepada Allah, amalan ibadah yang kita lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap ini sebagai bentuk asyukru, rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bahwasannya yang namanya bid'ah amalan-amalan bid'ah ini lebih berbahaya, lebih ngeri daripada dosa-dosa besar. Karena orang yang melakukan bid'ah, orang yang mengamalkan bid'ah, dia mengira, dia menyangka kalau dirinya sedang berjalan di atas din, di atas agama. Dia mengira, menyangka bahwasanya dirinya sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang melakukan bid'ah. Berbeda orang yang melakukan maasi. Dia tetap mengetahui, dia mencadari bahwasanya dirinya sedang melakukan sesuatu yang menyelisih syariat, menyelisih aturan Al-Quran wa sunnah. Oleh karena itu pelaku bid'ah lebih berbahaya, karena mereka tidak sadar tatkala melakukan bid'ah kalau dirinya berada di atas kesalahan. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, babu ma jaa anallaha tajaz at-taubata an sahibil bid'ati. Bab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup, menghalangi pintu taubat dari pelaku-pelaku bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi at-taubat, pintu taubat bagi pelaku-pelaku bid'ah, bagi pelaku-pelaku haula'il mubtadi'ah. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan hadza fi bayanil wujuh allati takunu fiha al bid'atu syarran minal kabirah. Ini di antara penjelasan sisi yang lain bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya atau lebih jelek daripada dosa-dosa besar. Ini satu sisi yang menjelaskan bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya, lebih jelek daripada dosa-dosa besar. Wa minal wujuh, dari sisi anna sahibaha la yuwaffaqu litaubah, bahwasannya pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Bahwasannya pelaku bid'ah mereka tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Wa yusiru ala bid'atihi, bahkan mereka terus menerus di atas bid'ahnya, mereka terus menerus di atas kesesatannya, terus menerus di atas kebatilannya. Hadza huwal ghalib, ini seringnya bahwasanya pelaku bid'ah demikian. Mereka yusirru ala bid'atihi wa yusirru ala batilihi, mereka terus menerus di atas bid'ahnya, mereka terus menerus di atas kebatilannya. Kenapa demikian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah? Kenapa pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah, untuk meninggalkan bid'ahnya? Maka Syekh menjelaskan, li annahu yara annahu ala haqqin, karena pelaku bid'ah dia menyangka, pelaku bid'ah mereka menyangka kalau dirinya itu berada di atas kebenaran. Ini yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat, karena mereka mengira, mereka menyangka kalau dirinya itu berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka menyangka kalau dirinya di atas agama yang benar. Wa annahu musibun, Alasan berikutnya, mereka juga menyangka bahwasanya dirinya mendapatkan pahala tatkala melakukan amalan tersebut, tatkala melakukan bid'ah tersebut. Wa anna ma amalahu min ad-din wa annahu khairun. Dan mereka menganggap amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan dianggapnya suatu kebaikan, dianggapnya suatu bagian dari agama. Inilah pelaku bid'ah. Mereka menganggap, mereka mengira bahwasanya dirinya ala khair, di atas kebaikan. Wa anna ma amalahu min ad-din, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah merupakan bagian dari agama. Oleh karena itu pelaku bid'ah wala yufakiru an yatruka bid'ata, sehingga pelaku bid'ah tidak pernah terbetik, terfikir pada dirinya untuk meninggalkan bid'ah tersebut. Ini pelaku bid'ah. Tidak pernah terbetik pada diri mereka kalau dirinya itu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Bagaimana mereka akan meninggalkan bid'ah tersebut sedangkan mereka menganggap itu merupakan bagian dari agama? Mereka menganggap bahwasanya dia berada di atas agama yang benar. Mereka menganggap bahwasanya dirinya berada di atas petunjuk. Sehingga sangatlah pantas kalau mereka tidak pernah terbetik, tidak pernah terfikir kalau dirinya akan meninggalkan amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan. Bikhilafil asyi, kata beliau, berbeda dengan ahlul ma'asi, berbeda dengan ahlul maksiat. Bagaimana keadaannya ahlul ma'asi? Wa innahu ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu mukhalifun. Adapun pelaku maksiat, dia menyadari dirinya, dia mengetahui dirinya bahwasanya berada di atas kesalahan. Wa annahu mukhalifun, mereka sadar kalau dirinya itu menyelisih kebenaran. Ini pelaku maksiat, pezina, peminum khamr, pembunuh, perampok. Mereka itu sadar kalau dirinya di atas kesalahan. Mereka itu sadar kalau dirinya mukhalifun lilhaq, menyelisih kebenaran. Sehingga wa yakhafu minallahi wa yatawaqqa'ul 'uqubah, sehingga mereka merasa takut kepada Allah kalau dirinya akan tertimpa suatu hukuman, akan tertimpa suatu azab. Ini pelaku maksiat, memiliki rasa takut kepada Allah, khawatir kalau dirinya akan terkena suatu azab, kalau dirinya akan terkena hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul rasa takut pada diri-diri ahlul ma'asi. Berbeda dengan ha'ula'il mubtadi'ah, berbeda dengan mereka para pelaku-pelaku bid'ah. Bahkan mereka merasa senang, mereka merasa bangga di atas bid'ahnya. Walidzalika sur'ana ma yatubul 'asi wa yakhjalu. Oleh karena itu para pelaku maksiat, mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan maksiatnya dan merasa malu. Dan merasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Bi khilafil mubtadi'i fa innahu la tuzharu 'alaihi nadamah. Berbeda dengan ahlul bid'ah, berbeda dengan orang yang berjalan di atas bid'ah, tidak nampak pada diri mereka penyesalan sama sekali. Ini pelaku bid'ah. tidak nampak pada diri mereka an-nadamah, penyesalan sama sekali. Walakinnahum masrurun bibid'atihi, bahkan justru sebaliknya, mereka itu masrurun, merasa senang, merasa bangga dengan bid'ahnya. Barakallahu fikum. Bahkan bukan hanya sekedar merasa senang, akan tetapi wa yad'u ilaiha, mengajak manusia untuk mengikuti bid'ah-bid'ah tersebut. Ini pelaku bid'ah. Mereka berusaha menarik manusia, mengajak manusia, mengajak anaknya, mengajak keturunannya ikut sama-sama berjalan di atas bid'ah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Tak kala seorang terjatuh kepada perbuatan maasi, biasanya mereka akan mengingatkan kepada anaknya, akan mengingatkan kepada manusia supaya jangan seperti dirinya berjalan di atas kemaksiatan. Barakallahu fikum. Wa hadza min musawi'il bid'ah. Inilah di antara bahaya-bahaya bid'ah. Ana sahibaha yaqa'u fiha yad'u ilaiha, bahwasanya pelakunya yang terjatuh ke dalam bid'ah mengajak manusia untuk melakukan bid'ah. Ana sahibaha la yuwaffaqu litaubah, bahkan pelakunya, pelaku bid'ah, tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Bikhilafi murtaqibil kabirati, fa innahu kathiran ma yuafiku litaubah. Berbeda dengan pelaku-pelaku dosa besar, pelaku-pelaku kemaksiatan, bahwasanya banyak sekali ma yuafiku litaubah, banyak sekali mereka yang mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, hadza marwiyun min hadisi Anas wa min marasilil Hasan. Maka ini, itu hadis yang menyebutkan innallaha tajaza at-taubata an sahibil bid'ah, Allah itu menghalangi, menutup taubat dari para pelaku-pelaku bid'ah. Ini diriwayatkan dari hadisnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu Ibnu Abi Asim, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam sunahnya, begitu juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi taala alaihim ajmain. Kemudian ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh akan menyebutkan satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Wadhah dari jalannya Ayub tentang berita taubat seorang yang berada di jalan kebid'ahan atau di atas hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Beliau menyebutkan wa dzakara Ibnu Wadhah an Ayub, dan telah menyebutkan Ibnu Wadhah dari jalannya Ayub, qala kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Perhatikan kata Ibnu Wadhah dari jalannya Ayub. Beliau mengatakan, dahulu di sisi kami ada seorang yang terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Ada seorang yang terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Fatarakahu, kemudian orang tersebut meninggalkan bid'ahnya. Yaitu orang terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah, setelah itu fatarokahu, meninggalkan bid'ahnya. Maka kata Ayub, fa'ataitu Muhammad ibn Sirin, maka saya pun mendatangi Muhammad bin Sirin. Saya mendatangi Muhammad bin Sirin, fakultu, maka saya katakan kepada Muhammad bin Sirin, Asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu? Ya Ibnu Sirin, apakah engkau telah mengetahui bahwasanya fulan yang kemarin terjatuh ke dalam bid'ah sekarang sudah meninggalkan pemikiran bid'ahnya? Apa jawabannya Ibnu Sirin? Apakah Ibnu Sirin serta merta menerima taubat yang dilakukan oleh ahlul bid'ah tersebut? Kata Ibnu Sirin, qala undur, lihat dulu. Ila madza yatahawwalu, kata Ibnu Sirin, lihat mau pindah ke bid'ah apalagi orang tersebut. Ya. Ini Ibnu Sirin, kefakihan dan taufik yang ada pada diri beliau. Tatkala ada orang menyatakan dirinya taubat dari bid'ahnya, taubat dari hizbiyahnya, tidak langsung menerima. Tapi kata Ibnu Sirin, undur, lihat. Ya. Lihat dulu. Ila madza yatahawwalu, orang tersebut mau pindah ke bid'ah apalagi. Dilihat. Ya. Tidak langsung diterima. Kalau demikian berarti si fulan sekarang menjadi ahlu sunnah karena telah bertaubat dari bid'ahnya. Lah, tidak demikian. Tapi Ibnu Sirin mengajarkan ilmu kepada kita. Undur, lihatlah. Lihatlah orang tersebut mau pindah ke bid'ah apalagi. Maka kata Nabi SAW, kata Ibnu Sirin, inna akhir hadisi asadu alaihim min awalihi. Karena ujung orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia akan berpindah kepada bid'ah yang lebih berbahaya daripada awalnya. Ini kata Ibnu Sirin. Artinya orang tersebut, orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, tatkala dia meninggalkan bid'ah yang dia ikuti, bukan terus bertobat mengikuti jalannya ahlu sunnah, akan tetapi justru mereka akan berpindah kepada bid'ah yang lebih berbahaya. Sehingga Ibnu Sirin mengatakan, inna akhiral hadithi asaddu alaihi min awali. Sesungguhnya orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, pada ujungnya mereka akan terjatuh ke dalam bid'ah yang lebih berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari tentang orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, kata mereka, yamrukuna minal islami tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka telah keluar dari Islam, kemudian mereka tidak kembali lagi. Inilah pelaku bid'ah. Yamrukuna minal Islam atau yamrukuna minaddin. Mereka telah keluar dari Islam, dari agama, thumma la ya'udu ilaih. Setelah itu mereka tidak kembali lagi ke dalam Islam. Inilah orang yang terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Ya, diibaratkan oleh Nabi, mereka telah keluar dari Islam, thumma la ya'udu ilaih. Mereka tidak kembali lagi ke dalam Islam. Hadis ini datang dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri inda Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang yang terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran bid'ah. Orang yang terjatuh ke dalam hizbiyah, mereka tidak mudah untuk meninggalkan hizbiyahnya. Mereka tidak mudah untuk meninggalkan bid'ahnya. Tapi justru mereka akan berpindah kepada bid'ah yang lebih berbahaya. Mereka akan berpindah kepada bid'ah yang lebih besar min awalihi dibandingkan yang pertama tadi. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau terkait dengan kisah tadi. Hadza rajulun kana ala bid'atil khawariji fatarakaha. Terkait laki-laki tadi yang dikatakan bertobat dari bid'ahnya, bahwasanya laki-laki tersebut dia terjatuh ke dalam bid'ahnya orang-orang Khawarij, yang mereka menganggap bahwasanya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, kafir. Ini pemikiran Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar, mereka telah kafir. Inilah pemikirannya orang-orang Khawarij. Dan mereka memandang bolehnya memberontak, khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa tatkala penguasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah pemikiran Khawarij. Maka disebutkan wasurral ladzina ra'ahu wa fariha. Maka manusia merasa senang tatkala melihat laki-laki tersebut bertaubat dari pemikiran Khawarijnya. Orang tersebut merasa bahagia. Manusia merasa bahagia tatkala ternyata orang tersebut dia meninggalkan pemikiran Khawarijnya. Wa dhahaba li Muhammad ibn Sirin. Karena mereka senang melihat orang yang terjatuh kepada pemikiran Khawarij kemudian bertaubat, akhirnya pun mereka pergi menghadap kepada Muhammad bin Sirin. Siapa ini Muhammad bin Sirin? Muhammad ibn Sirin huwa min a'immati tabi'in rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Sirin, mereka itu adalah a'immah, imamnya para tabi'in rahimahullahu ta'ala, ulamanya para tabi'in. Ini Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Maka ini di sini terdapat isyarah bahwasanya salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang salih, mereka senantiasa mengembalikan permasalahan kepada para ulama kibar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, oleh salaf kita, yang dilakukan oleh Muhammad bin Wabbah tatkala melihat seorang bertaubat dari pemikiran Khawarijnya. Bukan asal menerima, tapi mereka memberitahukan kepada ulama kibar, yaitu waktu itu yang bernama Muhammad bin Sirin, memberitahukan, mengkhabarkan tentang tobatnya seorang Khawarij. Wa basyarahu anna fulanan tahawala an ra'yihi. Maka Ayyub memberitahukan kepada Muhammad bin Sirin, memberitakan kabar gembira bahwasanya fulan yang kemarin terjatuh ke dalam pemikiran Khawarij sekarang sudah berubah dari pemikiran Khawarij tersebut. Barakallahu fikum. Wa masyura Ibnu Sirin bidzalika. Ternyata Ibnu Sirin tatkala mendengar berita yang demikian tidak merasa senang. Tatkala diberitahukan kabar gembira bahwasanya fulan yang kemarin terjatuh kepada pemikiran Khawarij sekarang sudah berubah. Tatkala mendengar berita yang demikian, Muhammad bin Sirin tidak merasa senang. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan bal qala lahu. Muhammad bin Sirin mengatakan kepada Ayyub, bahkan lihatlah orang tersebut, undur ila ma la yatahawwalu. Lihatlah kepada bid'ah apalagi orang tersebut berubah. Yang tadinya dia terjatuh kepada pemikiran Khawarij, sekarang meninggalkan pemikiran Khawarijnya, mau berpindah ke bid'ah apalagi. Ini nasihat yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Li'anahu laisa bitarikin al-bid'ata ila sunnah, lakin walakin ila bid'atin thaniyah. Karena tidak mungkin orang tersebut meninggalkan bid'ah kemudian menuju sunnah, mengikuti sunnah. Ini tidak mungkin. Akan tetapi orang tersebut akan pindah ke bid'ah yang berikutnya. Hadza min fikhihi rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kecerdasannya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Tatkala ada seorang mengatakan, saya bertaubat dari pemikiran Khawarij, saya bertaubat dari hizbiyahnya, Ibn Sirin tidak merasa senang melihat yang demikian. Karena beliau tahu, tidaklah seorang meninggalkan satu bid'ah kecuali dia akan berpindah kepada bid'ah yang berikutnya, yang itu lebih besar. Hadza min fiqhihi, ini menunjukkan cerdasnya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Limada? Kenapa demikian? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamruquna minad-din. Mereka telah keluar dari agama, tsumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka tidak kembali kepada agama tersebut. Perhatikan, ini orang yang melakukan bid'ah. Jadi hati-hati orang yang melakukan bid'ah, pada hakikatnya mereka itu telah keluar minad-din, telah keluar dari agama, tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak kembali lagi kepada agama tersebut. Sehingga kata beliau, fa ibn Sirin lam yatawaqqa minhu taubatan minal bid'ati. Sehingga Ibn Sirin tidak mengharapkan taubat dari pelaku-pelaku bid'ah. Tidak mengharapkan lagi dari mereka taubat dari pelaku-pelaku bid'ah. Tapi justru walakin yatawaqqa minhu an yakhruja min bid'atihi ila bid'atin syarrin minha. Tapi justru yang dikatakan Muhammad ibn Sirin, tatkala dia keluar dari bid'ah, justru dia akan menuju kepada bid'ah yang lebih jelek lagi daripada sebelumnya. Barakallahu fikum. Inilah seorang yang berjalan di atas bid'ah. Tatkala mereka meninggalkan satu bid'ah, bukan terus menuju kepada sunnah, akan tetapi akan menuju kepada bid'ah yang syarrin minha, yang lebih jelek daripada sebelumnya. Wa hadza huwal ghalib, inilah seringnya, kebanyakannya pelaku bid'ah tatkala meninggalkan bid'ahnya bukan berarti dalam rangka untuk bertaubat dari bid'ahnya, tapi untuk berpindah kepada bid'ah yang lebih jelek, kepada bid'ah yang lebih berbahaya. Wa hadza musyahidu fil khawarij al-yawma. Yang seperti ini barakallahu fikum bisa disaksikan, bisa dilihat pada orang-orang khawarij hari ini, pada pelaku-pelaku bid'ah hari ini. La tangzuruhum lailan wa nahara. Walaupun mereka diperingatkan baik siang hari maupun malam hari. Artinya diperingatkan dari bahaya-bahaya bid'ah, diperingatkan dari bahaya-bahaya hizbiyah, watuhadziruhum, dan diperingatkan pula, watungziruhum, dan dinasihatkan pula kepada mereka supaya meninggalkan bid'ah tersebut. Akan tetapi bagaimana pada kenyataannya? Kenyataannya adalah matahawwalu an bid'atihim abada. Pada kenyataannya mereka tidak meninggalkan bid'ahnya sama sekali. Ini orang-orang yang berada di atas bid'ah. Walaupun lailan wa naharan, siang maupun malam diingatkan, diingatkan dari bahaya-bahaya bid'ah. Tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, bukan terus mereka meninggalkan bid'ah, tapi justru mereka terus berjalan di atas bid'ah. Yusiruna ala bid'atihi, mereka terus menerus di atas kebid'ahan. Wa adamu nadamah, tidak ada penyesalan sama sekali. bahkan merasa bangga dengan bid'ahnya, bahkan merasa bangga dengan pemikirannya yang menyimpang. Ini pada kenyataannya barakallahu fikum. Hada syai'un musyahadun, ini permasalahan yang kita persaksikan, kenyataan yang nyata yang kita lihat. Li'annahum yarawna annahum ala haqqin. Kembali lagi, kenapa mereka susah untuk diingatkan? Karena mereka menganggap dirinya sudah berada di atas kebenaran. Wa'ala sawabin, dan mereka berada di atas kebenaran, merasa dirinya berada di atas kebenaran. Wa yuzayyinu lahum syaitanu hadza, ditambah lagi setan itu telah menghiasi yang seperti ini. Artinya tatkala mereka berjalan di atas bidah, mereka menganggap dirinya di atas kebenaran, yang demikian barakallahu fikum dihias-hiasi oleh setan, dihias-hiasi oleh syaitan, sehingga mereka semakin mantap kalau dirinya itu berada di, merasa berada di atas kebenaran. Wala yarawna annahum illa ala haqqin, mereka pelaku bid'ah tidak melihat kecuali dirinya berada di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Maka Syekh Shalih Fauzan di sini mengingatkan kepada kita, kata beliau rahimahullahu taala, wal insanu idza lam ya'tarif bil khata'i, manusia apabila mereka tidak sadar dirinya terjatuh ke dalam kesalahan, ya. Seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan tapi dia tidak ya'tarif, tidak merasa, tidak sadar kalau dirinya terjatuh ke dalam kesalahan, wa innahu yubtala bima huwa ashad, maka orang tersebut akan ditimpakan kepada kesalahan yang lebih besar. Ini merupakan uqubah, merupakan hukuman bagi orang yang dia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kekeliruan, terjatuh ke dalam bid'ah, akan tetapi lam ya'tarif, tidak merasa kalau dirinya berada di atas kesalahan, bahkan merasa dirinya berada di atas kebenaran. Maka yang demikian barakallahu fikum, orang tersebut akan diberi hukuman bima huwa asyad, akan terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah. Barakallahu fikum. Wa hadza sya'nul mubtadi'ah, inilah keadaannya orang-orang mubtadi'ah, inilah keadaannya orang-orang ahlul bid'ah. Tatkala mereka terjatuh ke dalam bid'ahnya, mereka tidak merasa kalau dirinya terjatuh ke dalam bid'ah, sehingga mereka akan diberikan musibah yang lebih besar lagi, yaitu terjatuh ke dalam permasalahan yang lebih asyad, yang lebih besar daripada yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Wa hadza min fikhil Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, annahu la yatawaqqa'u anal khariji yatubu minal bid'ati, lakin yatawaqqa'u minhu an yadhhaba ila bid'atin ashaddu. Barakallahu fikum. Ini merupakan fikih yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin. Kembali lagi beliau menjelaskan, ini merupakan kecerdasan atau kefakihan yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin, bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah, dia tidak akan bertaubat dari bid'ahnya, akan tetapi justru dia akan terjatuh kepada bid'ah yang lebih berbahaya. Justru mereka akan terjatuh kepada bid'ah yang lebih ngeri daripada yang awalnya. Beliau mengambil, memahami dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abi Sa'id, begitu juga oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yang Nabi menyatakan, yamrukuna minad-din thumma la ya'uduna ilaih. Mereka telah keluar dari agama dan mereka tidak kembali lagi. setelah mereka keluar dari agama, barakallahu fikum, mereka tidak keluar, tidak kembali lagi kepada agama tersebut, tidak kembali lagi kepada sunnah. Barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa wala budda an yaqa ma akhma ukhbira bihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa. Akan tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah merupakan wahyu, sehingga la bud an yatawaqqa'a ma ukhbira bihi, sehingga pasti apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu adalah merupakan wahyu, wahyu dari langit yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqa bih pasti akan terjadi. Tatkala Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak memberikan taufik kepada pelaku bid'ah, Allah tidak memberikan taufik untuk bertaubat kepada pelaku bid'ah, maka yang demikian ini pun pasti terjadi. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wasu'ila Ahmad Ibn Hanbalin an makna dzalik, Imam Ahmad pernah ditanya arti hadis yamrukuna minal islami thumma la ya'uduna ilaih, mereka telah keluar dari Islam kemudian mereka tidak kembali lagi ke dalam Islam. Tatkala ditanya mana hadis tersebut, kata Imam Ahmad, faqal, kata Imam Ahmad, maknanya la yuwaffaqu litaubah, artinya orang tersebut tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Ini artinya, artinya orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk kembali kepada sunnah, untuk kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu sisi kenapa bid'ah itu lebih berbahaya, bid'ah itu lebih ngeri daripada pelaku-pelaku dosa besar. Sekali lagi, mereka pelaku-pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita telah selesai membahas tentang bab anal bid'ata, bahwasanya yang namanya bid'ah asyaddu minal kabair, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang bab firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-65 sampai 67. Bab qaulullahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, kenapa kalian memperdebatkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam? ila qalihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa makana minal musyrikin, yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud ahlul kitab di dalam ayat ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wal muradu bi ahlul kitab hum al-yahudu wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi barakallahu fikum, begitu orang-orang Nasara dijuluki dengan ahlul kitab. Orang yang memiliki kitab. Karena telah diturunkan kepada mereka kitabut Taurat. Telah diturunkan kepada mereka kitabul Injil. Akan tetapi sebutan mereka dengan ahlul kitab ini adalah dalam rangka untuk mencela mereka. Dalam rangka untuk mencela mereka. Karena mereka memiliki kitab. Wala ya'maluna bihi. Akan tetapi tidak mengamalkan kitab tersebut. Ini buat celaan buat mereka. Bahwasanya mereka dijuluki ahlul kitab, telah turun kepada mereka Alkitab. Sekali lagi, walakin la ya'maluna bihi. Mereka tidak mengamalkan isi kitab tersebut. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Syarah Masail Jahiliyah, tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ayat yang sering kita baca tatkala salat, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud siratal mustaqim hum ahlul ilmi wa ahlul amal. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim, mereka adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Inilah yang disebut dengan jalan yang lurus. Siratal mustaqim, mereka itu adalah ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu wal amal. Bukan hanya memiliki ilmu saja, akan tetapi mengamalkan ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Hum al-yahud. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa indahum al-ilmu, mereka memiliki ilmu, wala ya'maluna bihi, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mendapatkan murka dari Allah karena mereka memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Ada pun yang dimaksud orang yang sesat, kata beliau rahimahullahu taala, adalah mereka orang-orang Nasara, yaitu mereka alladzina ya'maluna bighairil ilmi, yaitu orang yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan, akan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sesat. Manusia yang melakukan amalan, melakukan ibadah bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, mereka adalah orang-orang yang balun, orang-orang yang sesat, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Maka ahlus sunnah wal jamaah atas siratal mustaqim, mereka adalah yang mengumpulkan keduanya, yaitu hum ahlul ilmi wal amal. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu, setelah berilmu mereka mengamalkan ilmu tersebut. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim, orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, orang yang senantiasa dibimbing di atas ilmu, orang yang senantiasa berjalan di atas ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Ya, ini bikhilafi al-Yahud wa Nasara, berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian kata beliau, lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada agama Islam, waqal, Nabi mengatakan, inni Rasulullah ilaikum jami'a aladillahu mulku samawati wal ardi. Tatkala Rasul mengajak mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan kepada kalian semua. Yang mengutusku adalah yang memiliki kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi, yaitu Allah. Apa jawaban mereka orang-orang Yahud? Apa jawaban mereka orang-orang Nasara? Tatkala diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dakwatul Islam, Nabi mengatakan, inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka jawabannya mereka orang-orang Yahudi mengatakan, qalu, mereka mengatakan, la nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim, kami tidak akan mengikuti engkau wahai Muhammad, kami tidak akan mengikuti agamanya engkau wahai Muhammad. Nahnu ala dini Ibrahim, kami berada di atas agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini jawabannya orang-orang ahlul kitab. Barakallahu fikum, tatkala mereka diajak untuk mengikuti agama Islam, agama tauhid, tatkala diajak untuk mentauhidkan Allah, tatkala diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka menjawab, qalu la nattabi'uk, mereka mengatakan, kami tidak akan mengikuti engkau Muhammad. Nahnu ala dini Ibrahim, kami berada di atas agamanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Barakallahu fikum. Maka ini sebagai peringatan untuk kita semua. Wallahu jalla wa ala radda alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapannya mereka. Langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Perhatikan bantahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad dengan alasan kami telah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah langsung. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalladzina taba'uhu, dan orang-orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hadzan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dekat, orang yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolongnya orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah merupakan penolongnya orang-orang yang beriman. Maka di sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah membantah ucapannya mereka orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara yang mereka telah berdusta mengaku mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal orang yang paling dekat dan orang yang mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan di atas tauhid, orang yang berjalan menjauhi kesyirikan. Inilah orang yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka betapa banyak subhat-subhat yang seperti ini. Tatkala seorang diajak untuk mengikuti jalan yang benar, mereka mengatakan, kami telah mengikuti jalannya ulama ahlus sunnah, kami telah mengikuti jalannya Imam Syafi'i, dan seterusnya. Dalam rangka untuk menolak al-haq, dalam rangka untuk menolak apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Maka model-model yang seperti ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan jalannya orang-orang al-Yahud, merupakan jalannya orang-orang Yahudi. Tatkala mereka diajak untuk mengikuti dinul Islam, dinu tauhid, agama tauhid, mengatakan nahnu ala millati Ibrahim, nahnu ala dini Ibrahim, kami sudah berada di atas agama Nabi Ibrahim. Maka yang demikian langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ahlal kitab, menegur ahlul kitab, yani al-Yahud wa Nasara, ya ahlal kitab, wa ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, kenapa kalian berdebat mempermasalahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya'ni anna kullan minkum yada'i anna Ibrahim ala dinihi, wal yahudu yaquluna inna Ibrahim kana yahudiyan, wa nasara taqulu inna Ibrahim kana nasraniyan. Ya subhanallah. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat mempermasalahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apa maknanya? Bahwasanya masing-masing dari kalian menganggap bahwasanya Nabiullah Ibrahim ala dinihi, berada di atas agamanya. Contoh, wal yahud, orang-orang Nasara mengatakan inna ibra, wal yahud, orang-orang Yahudi mengatakan inna Ibrahim kana yahudian. Ini orang al-Yahud. Orang Yahudi mengatakan yang namanya Nabiullah Ibrahim adalah seorang Yahudi. Ini pernyataannya orang Yahudi. Sebaliknya wan Nasara, adapun orang-orang Nasara taqul, mengatakan inna Ibrahim kana nasraniyan. Orang Nasara juga mengatakan Ibrahim itu adalah seorang Nasara. Ya subhanallah, sekarang saya akan membantah tentang batilnya ucapannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya subhanallah, maha suci Allah, At-Taurat wal Injilu mata unzilat, yang namanya Taurat dan Injil kapan diturunkan? Lam tungzil ila ba'da Ibrahim bimuddatin tawilah. Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan jarak yang sangat jauh. Wa kaifa yakunu Ibrahimu Yahudian wa Nasronian? Bagaimana Ibrahim akan dikatakan seorang Yahudi? Bagaimana Ibrahim akan dikatakan seorang Nasara? Padahal Taurat Injil itu diturunkan setelah Nabiullah Ibrahim bimuddatin tawilah. Hadza yukadzibul waqi', kata beliau, inilah orang Yahudi mendustakan kenyataan. Orang Nasara mendustakan kenyataan, mengaku bahwasanya ya apa Ibrahim dari kelompok Yahudi. Nasara mengatakan Ibrahim alaihissalam dari kelompok Nasara. Sekali lagi, hadza min kadzibihim, ini adalah merupakan kedustaan mereka, mendustakan al-waqi', mendustakan kenyataan. Inilah ahlul batil, inilah orang yang berada di atas kebatilan, berada di atas kekeliruan, kesalahan. Mereka senantiasa mendustakan kenyataan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.